Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmatnya pada kita semua. Nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat Islam, sehingga kita masih berjumpa lagi dan menikmati indahnya bulan Ramadan tahun ini. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat An-Nisa. Yang insya Allah kita akan membahas ayat 15 dan juga seterusnya. Penjelasannya tentu saja akan diuraikan oleh Pak Quraisy Shihab yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Mudah-mudahan. Insya Allah. Juga di tengah-tengah kita sudah hadir pengajian Al-Ihsan Duren Sawit, pengajian Nur ala Nur Depok, dan juga mahasiswa ISIP Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Saya dan juga pemirsa dan peserta di sini sudah tidak sabar lagi Pak untuk mendengarkan uraian Bapak mengenai surat An-Nisa ayat 15 ini. Silakan Pak. Baik, harus sabar. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa, seperti yang saya pernah uraikan dalam episode-episode yang lalu, salah satu bahasannya adalah berbicara tentang kaum lemah perempuan, di mana dalam surah ini mereka itu diberikan hak-haknya. Sebagian dari hak-hak itu sudah diuraikan oleh ayat-ayat yang lalu, antara lain menyangkut warisan. Nanti sebagian lainnya akan disebut lagi pada ayat-ayat yang akan datang. Nah, kita baca ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Perempuan-perempuan yang mendatangi al-fahishah. Kata al-fahishah pada dasarnya berarti perbuatan yang keji menurut akal, menurut adat, menurut agama. Bisa jadi ada sesuatu yang dianggap tidak baik oleh adat tapi agama membolehkan, ya kan? Bisa jadi ada yang dibolehkan oleh agama, oleh satu masyarakat dikatakan bahwa itu kurang baik. Fahishah sesuatu yang keji. Apa yang keji itu? Ah, di sini ulama berbeda pendapat. Tadi disebut zina ya, salah satu penafsirannya. Ada yang mengartikannya hubungan antar perempuan. Kalau zina itu hubungan laki dan perempuan. Ini hubungan, maaf, hubungan antar perempuan. Ada yang lebih, saya nilai lebih baik dari itu. Ya'tina itu artinya mendatangi, bisa juga berarti melakukan dengan sengaja. Al-fahisha bisa berarti tempat yang keji. Nah, jadi kita lihat, perempuan-perempuan yang mendatangi tempat-tempat yang keji. Tempat-tempat yang buruk, tidak harus zina. Ada tempat-tempat buruk, tidak wajar didatangi oleh seorang yang terhormat. Ada kan? Nah, bagaimana sanksinya itu? Fastashhidu 'alaihinna arba'atum minkum. Sebelum kamu menjatuhkan sanksi, hendaklah ada 4 orang lelaki yang menjadi saksi menyaksikan perbuatannya. Kalau zina, kalau kita tafsirkan zina, harus ada 4 orang yang saksikan bahwa memang dia berzina. Bukan sekedar berduaan dalam kamar. Itu sebabnya sanksi ini sangat berat untuk terlaksana. Karena di samping agama melarang orang pergi ke tempat-tempat yang keji, juga yang pergi ke tempat keji untuk menjadi saksi pun hati-hati. Kenapa kamu pergi? Nanti kita akan lihat bahwa kalau hanya 3 orang yang menjadi saksi, tidak diterima kesaksiannya, bahkan yang 3 orang itu yang terkena sanksi. Karena itu namanya dinilai oleh agama walaupun benar, dinilai mencemarkan nama baik orang. Ya kan? Oke, baik. Kita ambil penafsiran yang pertama. Kita tidak ingin ini. Saya katakan, saya anggap lebih baik kalau kita berkata bahwa ini mendatangi tempat-tempat yang keji. Tentu itu lebih ringan daripada berzina. Oke. Fa in syahidu. Kalau empat orang saksi itu telah memberikan kesaksiannya dan diterima kesaksiannya, maka perempuan-perempuan yang mendatangi tempat-tempat yang keji itu, famsikuhunna, tahan mereka di rumah. Hei, ibu-ibu, ada anaknya yang suka keluar ke sana. Tahan, jangan biarkan dia keluar. Karena kalau kamu biarkan dia keluar, dia bisa ke sana lagi. Sampai kapan? Kita dengarkan ayat kita ini. Fastashhidu alai fa in syahidu famsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunnal maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Banyak lagi penafsirannya, saya angkat satu penafsiran. Tahan dia sampai dia mati. Jangan biarkan dia keluar rumah atau sampai dia kawin. Nah, kalau dia kawin, saudara suaminya. Itu satu penafsiran. Oke, kita tidak ingin memperpanjang persoalan ini. Saya akan berpindah ke arah lain. Tahan dia, kalau kita terjemahkan, tahan dia sampai dia mati. Ada hal, Bu. Itu perempuan wajar tidak ditahan di rumah? Tidak wajar. Kalau dia bersalah? Wajar. Jadi kalau ada suami-suami, ada ayah yang melarang anak perempuannya keluar, itu sebenarnya sama saja dengan menghukum dia. Iya kan? Dia mau keluar pergi ke tempat temannya yang baik-baik. Dia mau keluar pergi belajar. Dia mau keluar pergi bekerja dengan pekerjaan yang terhormat. Tidak boleh dilarang. Kalau dilarang, itu namanya dijatuhi dia sanksi. Karena larangan keluar rumah menurut ayat ini hanya dijatuhkan kepada orang yang ingin berkunjung ke tempat-tempat yang buruk. Sebaliknya, seorang tua, sesiapapun yang mengizinkan perempuan yang berada di dalam wewenangnya, nah, yang berada dalam wewenangnya, untuk keluar dan dia tahu dia berkunjung ke tempat-tempat yang tidak baik, maka yang bersangkutan ikut memikul dosa. Ya kan? Itu jelas nih. Udah deh, biarin aja, tutup mata. Tidak. Oke. Kita lanjutkan ayat kita. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma. Adapun, kita kembali lagi, dua orang lelaki. Tadi kan kita katakan salah satu penafsiran tentang wallati ya'tinal fahisha, hubungan seks antara perempuan dengan perempuan. Sekarang hubungan seks antar sesama jenis lelaki. Itu satu penafsiran. Bisa ada penafsiran lain, kita lihat. Walladzani ya'tianiha minkum fa'adzuhuma. Yang melakukannya, kalau dua orang lelaki di antara kamu, wahai kaum muslimin, maka cemoohkan dia. Kalau dia datangi tempat-tempat yang keji misalnya, jangan sambut dia, ganggu dia. Istilahnya Al-Quran sini ganggu dia, ditafsirkan oleh ulama cemoohkan dia. Ulama yang dulu berkata tangkap dia baru cambuk dia. Fa'adzuhuma. Fa intaba wa aslaha fa'aridu anhuma. Kalau dia bertobat dan melakukan perbaikan terhadap dirinya, maka jangan lagi cemoohkan dia. Baik, nanti kita akan mendengarkan kembali penjelasan mengenai surah An-Nisa ayat 15 dan seterusnya, masih mengenai sanksi dan hukum bagi perbuatan zina. Untuk itu tetap bersama kami pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. kembali lagi bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah membahas surat An-Nisa. Dan saat ini kita sedang membahas surat An-Nisa ayat 15 dan seterusnya mengenai perempuan-perempuan yang mendatangi tempat-tempat keji atau buruk dan mereka yang menodai kehormatan itu akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak, dilanjutkan. Kita lanjutkan ayat kita. Laki, apakah dia berzina, apakah ini, terserah penafsirannya bagaimana. Ayat ini mengatakan fa'adzuhuma, ganggu dia. Gangguannya berupa cemoohkan. Tapi terusnya fa'intaba wa'aslaha. Kalau orang yang pernah melakukan kesalahan ini sudah menyesali, taubat itu menyesali kesalahannya, bertekad tidak akan mengulanginya, memohon ampun kepada Allah, itu kalau dosa ini taubat. Dan wa'aslaha, dia sudah menunjukkan perbaikan. Jangan lagi cemoohkan dia. Ada pencuri, ini bisa secara umum nih. Pencuri baru keluar dari penjara, dia sudah baik. Jangan lagi cemoohkan dia. Kamu kan dulu mencuri. Tidak boleh. Ada orang pernah melakukan suatu aib, jangan disebut-sebut lagi aibnya. Nah, ini tuntunan ayat ini. Fa intaba wa aslaha fa'aridu anhu. Jangan lagi cemoohkan mereka, itu salah satu penafsirannya. Innallaha kana tawwabar rahima. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Kamu juga hendaknya mengikuti dan meneladani Allah. Ampuni juga dia. Kasihani juga dia. Kenapa? Karena kamu pun bisa mengalami hal yang sama. Apa kamu enggak? Kamu mau kalau menghadapi Allah kamu diampuni, ya kan? Ya kalau begitu ampuni juga orang. Kamu tidak mau disebut-sebut keburukanmu. Kalau begitu jangan juga sebut-sebut lagi keburukan orang yang sudah baik. Tapi kalau dia masih jahat, boleh deh Anda sebut keburukannya sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Saya mau beri contoh. Ada satu orang terkenal penjudi, peminum. Datang dia melamar satu anak perempuan. Ayahnya anak perempuan itu datang pada saya, bagaimana pendapatmu tentang si A? Saya tutupi atau saya beritahu? Saya boleh memberitahu. Tetapi sekedar yang diperlukan agar dia menolak. Saya hanya bisa berkata, oh saya dengar dia itu peminum. Tidak perlu saya sebut lagi dia penjudi. Karena dengan menyebut dia peminum itu sudah akan ditolak. Ya kan? Nah, itu ajaran agama. Bukan seperti sekarang dibeberkan itu di TV lah. Itu bukan ajaran agama. Kita jangan mendukung hal-hal semacam itu. Jangan ikut nonton. Jangan ikut dengar. Oh, ikut-ikutan itu dapat sanksinya juga ya? Bisa. Ikut-ikutan itu paling tidak dapat dosanya. Ikut-ikutan itu paling tidak Anda mendapat mudaratnya. Habis waktu Anda dengar itu. Iya kan? Nah, ini tentunan ayat kita ini. Lalu ini berkata, sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, lagi Maha Pengasih. Baru dia jelaskan, taubat itu kapan? Lanjutan ayat kita itu menyatakan, innamat taubatu ala ladina ya'maluna su'a bijahalatin, thumma yatubuna min qarib. Allah menerima taubat itu, bagi orang-orang yang melakukan kejahatan bijahala. Kita terangkan dulu apa artinya. Jahil itu apa artinya? Bodoh. Belum tentu bodoh itu jahil. Ada orang bodoh tidak jahil. Ya kan? Picik. Gerak yang dilakukan tanpa tujuan yang benar itu kejahilan. Ya, bahasa Betawi itu jahil ya. Nah, itu diambil dari kata jahil. Aktivitas yang dilakukan dan menjauhkan seseorang dari kebenaran itu jahalah. Zaman jahiliyah. Ada jahiliyah modern. Jahiliyah juga itu. Itu bijahalah. Picik, lemah akal, tidak sadar secara penuh. Itu semua bijahalah. Orang-orang yang diterima Allah tobatnya itu adalah yang melakukan kesalahan, dosa, akibat dia tidak sadar, akibat picik, akibat geraknya yang tidak benar. Lalu dia bertobat min qarib. dia bertobat dari arah yang dekat. Apa maksudnya dari arah yang dekat? Yakni sebelum rohnya berada di kerongkongannya. Kalau sudah berada di kerongkongannya, tidak diterima lagi tobat. Nah, dan kedatangan maut sehingga berada di kerongkongan itu kita tidak bisa duga kapan. Boleh jadi kita sedang duduk gini. Iya. Dua tiga orang yang saya lihat sedang pedato meninggal. Kita tidak tahu kapan datangnya. Sungguh tegas dan terang uraian mengenai penjelasan ayat ini yang disampaikan oleh narasumber kita. Untuk itu tetaplah bersama kami, kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat An-Nisa. Seperti yang sama-sama kita sudah dengarkan penjelasan mengenai Surat An-Nisa ayat 15 dan seterusnya. Bila mereka yang mendatangi tempat-tempat buruk itu, maka cemoohkanlah mereka. Namun kalau mereka bertobat, janganlah cemoohkan mereka lagi karena Allah Maha Pemberi Taubat. Silakan dilanjutkan lagi Pak ayatnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi kita sudah berbicara bahwa Allah menerima taubat akibat kedurhakaan seseorang, apapun kedurhakaan itu, selama rohnya, dalam hadis dikatakan sebelum terjadinya gar-garah itu, orang kalau mau meninggal itu biasa terdengar gar begitu, karena ketika itu dia masih dinilai dalam kesadaran. Tapi begitu ada gar-garah, dia sudah lihat malakal maut, sudah tidak berguna, itu sudah taubat terpaksa itu namanya. Baru dilanjutkan, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtul an. Bukannya taubat itu yang dilakukan oleh mereka yang mengerjakan aneka kejahatan, aneka dosa, sampai ketika kematian datang hadir kepada mereka, baru mereka berkata, oh saya sekarang mau taubat. Itu bukan taubat lagi namanya. Takut. Ya itu takut sudah. Dia sudah lihat kenyataan. Orang sebelum meninggal dunia itu seringkali melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang yang hidup normal. Iya. Dia lihat keluarganya datang, dan antara lain yang dia lihat adalah tempatnya di sorga dan di neraka. Begitu dia lihat tempatnya di neraka, ya Allah saya tobat, saya sudah ini. Nah, ini yang dikatakan laisatit taubatu lilladzi hatta idza hadara ahaduhumul maut, sampai ketika maut hadir datang kepada dia. Nah, kita lihat ini sekarang. Maut itu datang kepada kita. Kita juga menuju ke sana. Jadi ini kan cepat ini ya. Seandainya kita berhenti dan maut datang, mungkin agak lama itu. Iya. Tapi dia dari sana datang, kita dari sini. Jadi makin cepat ya. Itu yang ingin digambarkan oleh ayat ini. Itu sebabnya ada dikatakan, daripada maut yang datang menjemput Anda, lebih baik Anda yang pergi menjemput maut. Ya kan? Kita pergi jemput dia, kita tidak usah takut. Kenapa kita pergi jemput? Karena kita sudah siap. Itu yang ingin dikatakan oleh ayat ini. Hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Bukan juga taubat itu akan diberikan Allah kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Orang yang meninggal dalam keadaan kafir, yang murtad, mempersekutukan Allah, Allah tidak terima taubat. Ada hal yang menarik kata ulama-ulama. Di sini Allah menyebutkan ya'maluna sayyi'at, melakukan aneka kejahatan. Aneka kejahatan ini banyak kan? Siapa tahu kalau dia cuma melakukan satu dua kejahatan, Allah akan ampuni dia. Karena Allah itu Maha Pengampun. Dia bisa mengampuni dosa Anda walaupun Anda tidak minta ampun. Tapi kalau Anda melakukan suatu kebaikan. Itu sebabnya Nabi bersabda, atbi'is sayyi'at al-hasanata tamhuha. Maksudnya, kalau sudah mengerjakan keburukan, lakukan kebaikan. Kebaikan ini menghapus keburukan. Pernah melakukan satu kejahatan, pergi wudu, sholat jamaah, insya Allah terhapus. Walaupun kita tanpa ini, Allah Maha Pengampun. Nah, hanya di sini ayat ini berkata ya'maluna sayyi'at, yang melakukan aneka banyak kejahatan. Kalau satu dua yang kecil-kecil, insya Allah Allah ampuni. Walaupun tanpa meminta ampun, apalagi kalau yang bersangkutan minta ampun, semua dosa diampuni Allah selama Anda masih hidup. Dosa apapun, walaupun mempersekutukan Allah, diampuni Allah selama Anda minta ampun ketika Anda hidup. Tetapi kalau sudah mati, kemungkinan diampuni yang lain ada, kecuali kalau mempersekutukan Allah. Kalau mempersekutukan Allah tidak diampuni. Nah, ini yang dia tegaskan di sini, bahwa penerimaan taubat itu bagi orang yang melakukan aneka kejahatan, tidaklah berhak mendapatkan pertobatan dari Allah itu yang melakukan aneka kejahatan sampai ketika kematian telah hadir di dalam kepadanya, sudah gara-gara itu tadi, baru dia berkata saya tobat. Tidak juga terhadap orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Mereka itulah yang disiapkan buat mereka oleh Allah siksa yang pedih. Ah, kita lihat lagi. Disiapkan oleh Allah. Itu setiap orang, kata ulama-ulama kita, berdasarkan beberapa ayat, setiap orang disiapkan dua sorga. Dan disiapkan juga neraka buat dia. Kenapa dua sorga? Orang yang disiapkan buat dia neraka, dia bakal masuk neraka, dia dapat bagian yang disiapkan. Orang yang disiapkan buat dia dua sorga, ada sorga buat dia satu, sorganya yang ini dikasih dia. Nah, dapat dua sorga. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Disiapkan. Mudah-mudahan dengan kemurahan Allah, orang yang tulus, yang ini, mudah-mudahan disiapkan tapi dia tidak masuk. Kan? Bisa begitu toh? Nah, itu saya kira ayat ini itu ditekankan Allah dalam konteks ini tadi. Perempuan-perempuan yang berzina atau yang mendatangi tempat-tempat keji, ini sanksinya, tapi kalau dia bertobat, kalau dia melakukan perbaikan, Tuhan mengampuni dia kalau dia minta ampun kepada Allah, karena memang Allah seperti itu keadaannya. Nah, Tuhan menciptakan surga dan neraka, tinggal pilihan kita. Kita mau menuju ke arah yang mana nih, Pak? Mau yang mana? Mau surga atau mau neraka? Baik, pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa. Sungguh menarik uraian yang sudah disampaikan oleh Pak Quraish Shihab. Sekarang tiba saatnya saya memberikan kesempatan pada ibu-ibu di sini atau mas-mas yang ingin bertanya. Silakan untuk dua pertanyaan ya, Bu ya, pada segmen ini ya. Silakan Ibu. Seperti kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari dan berita atau apapun yang melakukan perbuatan maksiat itu rata-rata yang mengerti soal agama. Mengapa itu bisa terjadi? Dan bagaimana kita mengetahui tingkat keberagamaan seorang itu? Pengetahuan tidak menciptakan iman. Tidak menciptakan iman. Bisa saja ada satu orang yang tidak tahu, tetapi imannya lebih kuat daripada orang yang tahu. Saya beri ibu contoh. Iman itu seperti rasa kagum. Dua orang yang mengenal, yang sama-sama tamatan suatu akademi seni. Jika disodorkan kepadanya suatu lukisan, kepada keduanya suatu lukisan, walaupun pengetahuan keduanya sama, tetapi kekagumannya berbeda. Ya kan? Dua orang pemuda yang mengenal satu perempuan, gadis, boleh jadi yang satu sangat kagum, yang lain yang juga tahu kekagumannya kurang. Karena iman itu sumbernya dari hati. Ilmu itu, pengetahuan itu sumbernya dari akal. Nah, jadi bisa saja ada orang yang tahu banyak, tapi imannya lemah. Akalnya tahu, hatinya menolak. Bisa saja seorang perempuan, saya beri contoh karena ibu-ibu yang banyak, melihat suaminya menyeleweng, tapi dia berkata, hati saya tidak bisa percaya. Bisa gak itu? Ya kan? Jadi ilmu, pengetahuan tidak menciptakan, dia hanya bisa menguatkan. Dia menguatkan iman. Tetapi bisa saja tidak, dia tidak tahu sama sekali. Banyak orang yang sangat taat beragama, tapi dia bukan seorang pakar agama. Ada orang yang mengerti betul agama Islam, tapi dia tidak percaya Islam. Ya. Saya kira itu ya. Jadi ilmu pengetahuan tidak menciptakan iman. Nah, itu sebabnya juga nanti kita akan lihat bahwa ada ungkapan dalam Al-Quran, walaupun sering disalahfahami maknanya, bahwa Allah yang memberi hidayat. Ya. Nah, itu ada sistem yang ditetapkan Allah untuk itu. Okay. Itu sama aja, jadi enggak, Pak, bukan hanya menerima tapi harus ada realisasinya. Iya, harus ada realisasinya. Iman itu harus ada realisasinya. Iya, benar. Ya. Oke. Okay. Baik, silakan pada pertanyaan kedua. Ya, dalam budaya kita mengenal istilah pacaran. Apakah itu masuk menjurus ke dalam zina gitu? Dan bagaimana Islam menyikapi hal itu? Pacaran. Boleh enggak pacaran? Boleh. Jangan dulu kita cepat-cepat berkata boleh, jangan juga cepat-cepat berkata tidak boleh. Kita harus dudukkan dulu. Ini anak muda, biasa kalau mengartikan pacaran itu lantas dua-duaan lah, jalan bersama lah, ya toh, mungkin lebih dari itu ya. Ya. Hai, jujur jawab. Kalau kita buka, kalau kita artikan pacaran itu sebagai janji, janji untuk menikah dari seorang lelaki terhadap seorang perempuan dan dari seorang perempuan kepada seorang lelaki yang didahului oleh perkenalan antara keduanya, maka agama tidak melarang itu. Yang dilarang agama itu terjerumus. Nah, jadi pacaran, kalau ada tafsirkan begitu boleh. Nabi, ada seorang kawin menyampaikan pada Nabi, saya mau kawin dengan si A. Nabi berkata, kamu sudah lihat dia? Dia bilang belum. Dia bilang, pergi lihat dulu. Dulu orang merasa sudah puas kalau dia lihat. Yeah. Sekarang beda zamannya. Beda zamannya, karena itu ulama lantas mengembangkan itu. Dia biar berkenalan, dia dengar suaranya, dia ini. Tetapi tidak dua-duaan. Kalau di depan orang tuanya, di depan orang terpercaya, pakai email deh, ha? Pacaran per email. Kan bisa mengenal dia, karena dengan pengenalan itu, kehidupan rumah tangga bisa lebih langgeng. Kalau tidak kenal, Anda membeli kucing dalam karung. Jadi agama membenarkan dalam batas-batasnya yang diperlukan untuk itu. Saya kira itu ya, itu pacaran agama begitu. Selama tidak melanggar tentunya. Selama tidak melanggar. Melanggar itu dua-duaan itu yang melanggar. Ya. Okay. Baik. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah membahas surat An-Nisa. Kami akan segera kembali lagi. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah membahas surat An-Nisa. Dan saya masih membuka kesempatan bagi ibu-ibu atau mas-mas yang masih penasaran ingin menanyakan sesuatu pada Pak Quraisy Shihab. Silakan pada dua pertanyaan lagi ya. Ibu, ya. Ayat 15 dan 16 mengisyaratkan tentang perselingkuhan. Mengapa Allah mendahulukan yang melakukan perbuatan keji itu adalah perempuan daripada laki-laki? Kita lihat dulu. Kira-kira kalau orang keluar itu lantas melakukan kesalahan, siapa yang lebih berat kesalahannya? Orang yang diizinkan keluar lantas bersalah, atau orang yang dianjurkan di rumah tapi dia keluar dan bersalah? Yang kedua ya. Oke. Laki-laki itu disuruh keluar rumah atau tidak? Disuruh keluar. Disuruh keluar, pergi cari rezeki kamu. Perempuan itu pada dasarnya tugas pokoknya mendidik anak di rumah. Jadi kalau dia keluar bukan untuk tujuan yang baik, sudah melanggar perintah keluar. Melanggar perintah tinggal, ya kan? Melakukan kesalahan lagi, melanggar lagi. Tambah lagi. Tambah lagi, jadi dia dua kali. Kalau laki-laki, waktu dia keluar, dia belum bersalah. Ya kan? Nah, itu nanti kita akan lihat, az-zaniyatu waz-zani. Penzina perempuan dan penzina lelaki. Tapi waktu dia kata, as-sariqu, pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Jadi dia Al-Quran menyeimbangkan dan melihat siapa yang lebih utama disebut terlebih dahulu. Ya kan? Saya kira itu salah satu jawaban. Itulah sebabnya perempuan biar keluar rumah harus izin dengan suami. Ya harus izin, tapi begini, saya juga tidak ingin terlalu ketat, ya. Itu ada izin umum, ada izin khusus. Ada suami yang sudah berikan izin umum pada istrinya. Kamu tidak usah beritahu saya kalau sekedar mau pergi ke rumah tetangga, ya kan? Kamu tidak usah beritahu saya kalau sekedar pergi ke rumah orang tua. Mau sekedar pergi ini. Izin khusus itu kalau memang saya mau pergi bermalam dua malam di sana. Itu jadi ada izin. Kita tidak perlu terlalu ketat seperti itu. Ada suami yang memang mestinya memberi toleransi pada istrinya dalam hal-hal tertentu. Demikian juga dalam pengeluaran uang dan lain-lain. Saya kira hidup suami istri ini harus menyatu deh mereka itu. Ya tahu? Saya kira itu. Baik, silakan pada pertanyaan kedua. Silakan Bu. Pertanyaan saya, bagaimana cara bertaubat yang diajarkan Islam, baik yang diakibatkan dari pelanggaran yang berhubungan langsung dengan Allah atau sifatnya sosial seperti korupsi dan sebagainya. Mohon penjelasannya. Secara umum, taubat itu mempunyai tiga syarat. Kalau berhubungan dengan kesalahan atau dosa terhadap Tuhan, dan empat syarat kalau berhubungan dengan sesama manusia. Yang pertama, menyadari kesalahan. Oh, saya salah. Karena kalau Anda tidak sadar, Anda tidak bisa. Saya mau minta maaf pada Anda, saya tidak tahu bahwa saya salah. Anda harus menyadari itu. Yang kedua, menyesalinya dan bertekad tidak akan mengulanginya. Taubat nasuha. Iya, taubat. Saya pokoknya, ini salah ini, saya maki si A ini salah. Saya tidak sholat ini salah, tidak mau lagi saya ulangi. Yang ketiga, memohon kepadanya, ya Allah ampuni saya. Itu kalau berhubungan dengan Tuhan. Kalau berhubungan dengan sesama manusia, saya ambil hartanya, saya pergi sama dia. Ini harta Anda dulu saya. Dia korupsi, dia kembalikan kepada negara. Nah, kalau misalnya ini agak merepotkan, malu dan sebagainya, bisa saja ada jalan lain. Saya maki si A. Saya kalau beritahu dia ke saya pernah maki Anda, Anda makin marah kan? Nah, jadi bagaimana caranya? Saya di dalam satu majlis, saya berkata, saya tuh dulu anggap si A itu sombong. Ternyata dia gak sombong loh. Dia dengar, dia akan maafkan. Uang yang diambil, kalau ini saya begini. Udah deh salurkan ke lembaga sosial. Paling tidak itu sudah mengurangi. Nah, atau bermohon kepada Allah, ya Allah saya baik kepadamu, saya sudah taat, saya punya dosa dengan si A, ampuni dosa saya ya Allah, jadikan itu orang rela sama saya. Jadikan dia, itu cara-cara yang diajarkan agama. Okay. Jadi kan Anda bilang bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa manusia selama dosa manusia itu saling memaafkan, Pak? Oh, iya, betul. Betul. Kalau Anda tidak mau saling memaafkan, bagaimana Anda mau dimaafkan Allah? Ya kan logikanya, Anda mau dimaafkan Allah, ya kalau ada orang minta maaf, Anda kan pun harus memberi maaf. Kalau Anda tidak mau memberi maaf, bagaimana Allah? Kamu tidak mau beri maaf. Ya, saya juga tidak mau beri maaf pada kamu. Baiklah, Pak. Silakan memberikan kesimpulannya, Pak. Ya, kesimpulannya kita di sini, kesimpulannya barangkali kalau kita baca ayat kita ini bahwa yang pertama ayat ini menggarisbawahi antara lain bahwa hendaklah seseorang itu jangan mengunjungi tempat-tempat yang tidak wajar. Yang kedua, orang yang pernah melakukan dosa, maka apabila dia sudah bertaubat dan sudah melakukan perbaikan terhadap dirinya, jangan lagi diungkit-ungkit kesalahannya yang lalu. Yang ketiga, Allah membuka pintu taubat yang seluas-luasnya bagi segala macam kedurhakaan selama yang bersangkutan belum lagi menghadapi maut dengan sampainya roh di kerongkongan. Saya kira itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat-ayat yang kita baca. Baik, terima kasih banyak Pak atas uraian yang begitu indah pada hari ini. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat-ayat Al-Quran yang tegas dalam hukum namun tetap membuka pintu taubat bagi siapapun yang ingin kembali padanya. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni setiap dosa hamba-hambanya selama hamba-hambanya itu tidak meninggal dalam keadaan kafir. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada episode-episode mendatang. Tetaplah bersama kami dan saatnya kita untuk undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.